Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya bernikob dan sudah menikah tapi belum walimahan. Ketika walimahan nanti, keluarga menyuruh agar saya melepas nikob. Saya tidak mau, Buya, sebab nanti dipajang dan difoto-foto. Apakah saya dosa jika menolak keinginan orang tua? Bahkan suami saya menolak melakukan walimah kalau saya harus membuka nikob. Baik, nikob pakai cadar. Ada seorang anak gadis, dia pakai cadar mau menikah. Berpikir tentang bagaimana resepsi pernikahan nanti, pihak keluarganya, orang tuanya menginginkan agar dilepas di hari itu saja. Sementara dia tidak menghendaki, dan calon suami pun tidak menghendaki. Maka, bagaimana, apa yang harus diambil oleh anak gadis tersebut? Kita harus tahu bahwasanya kemaslahatan orang banyak, khususnya ibunda, harus dipikirkan. Anda hebat sebagai seorang anak gadis yang bisa mempertahankan diri Anda untuk menjaga diri Anda agar tidak dilihat oleh orang lain. Itu istimewa. Itu keimanan yang memancar dari hati. Risih, enggak senang memamerkan kecantikan kepada orang. Anda istimewa. Dan suami Anda pun adalah suami yang hebat, tidak pengen pamer istri depan orang. Anda, calon suami Anda hebat. Anda adalah pasangan suami yang hebat, insya Allah. Baik, kemudian masalah permintaan orang tua, Anda pertimbangkan. Memang betul, kebanyakan ulama mengatakan pakai nikob hukumnya adalah wajib. Kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Akan tapi di sana juga ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, bahkan 4 madhab ya. Kebanyakan mereka mengatakan pakai nikob itu adalah wajib di depan kaum pria yang ajnabi orang lain. Tapi pendapat yang kedua juga pendapat yang kuat yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum muslimat di Indonesia. Jadi bagi siapapun sudah pakai kerudung yang penting benar, menutup lekuk-lekuk tubuhnya dan sebagainya, wajah kelihatan, telapak tangan kelihatan, alhamdulillah itu sudah luar biasa. Ikut ulama juga. Nah, karena ini ada perbedaan ulama, memang apa yang Anda ingin lakukan sebuah keistimewaan, kemuliaan. Apalagi hujah Anda hebat, takut nanti difoto-foto dan sebagainya. Takut nanti disebarkan foto-fotonya. Karena Anda sebagai wanita mulia tidak ingin pamer foto sana-sini. Suami Anda pun menginginkan Anda adalah hanya miliknya. Sehingga tidak ingin Anda di foto Anda disimpan oleh siapapun. Nah, ini niat yang baik dan mulia. Cuma, kalau sudah permintaan orang tua itu, upahnya akan begini. Rayu orang tua sampai mengizinkan Anda tidak melepas nikob. Sebisa mungkin merayu sampai apapun dengan bermacam-macam cara yang indah tentunya merayu, jangan merayunya sok suci. Bahkan tunjukkan kepada orang tua Anda bahasa yang ada khilaf, para ulama mengatakan begini, sebagian mengatakan wajib pakai nikob, sebagian tidak, Umi. Tapi apakah mohon Umi, biar saya dapat keberkahan, biar sahabat ridho, saya pengen mempertahankan saya. Apa yang dilihat nanti? Ya enggak apa-apa, saya enggak lihat kan, penting suami saya. Jadi bicara yang baik dengan orang tua sampai orang tua mengizinkannya. Itu tetap himbauan kami yang pertama. Jika mentok pada akhirnya, nah tinggal niat orang tuanya kayak apa. Dan sejauh mana madharatnya kalau ternyata tidak memenuhi keinginan orang tua. Sebab bagi yang mengatakan nikob wajib, Anda tidak boleh patuh dengan orang tua. Tapi bagi yang mengatakan nikob tidak wajib, Anda wajib patuh kepada orang tua. Jika Anda termasuk yang meyakini nikob adalah wajib, maka Anda tidak perlu patuh kepada orang tua. Akan tapi kami hadirkan di sini, ada sebagian orang yang mengatakan nikob tidak wajib, maka Anda perlu patuh kepada orang tua. Hanya perlu nanti setelah itu, di saat Anda mengambil pendapat yang kedua, nikob tidak wajib, tapi patuh pada orang tua adalah wajib, tapi ingat harus ada batasannya, dan Anda buat perjanjian di situ atau kesepakatan sifatnya misalnya harus pisah, kaum pria tidak usah datang mendekati kepada Anda, mungkin dipisah resepsinya seperti apa, Anda bisa minta. Dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda yang bertanya, dan semoga wanita-wanita kita itu punya rasa malu seperti itu, jadi tidak ingin pamer kecantikan di mana saja, tidak ingin menjaga kehormatan dirinya. Jadi seperti itu yang kami himbaukan kepada Anda yang bertanya, berusahalah untuk memohon izin kepada ayah dan ibu. Kalau ternyata mereka masih keras tidak bisa memberikan izin, ambil pendapat yang kedua, patuhi mereka, akan tapi dengan beberapa rambu-rambu yang harus dihadirkan supaya tetap terhormat pernikahan, di antaranya memisah antara pengunjung apa tamu pria dengan tamu wanita, kemudian juga yang foto-foto pun harus dibatasi, tidak semuanya boleh foto. Anda bisa meminta seperti itu, dan sungguh itulah yang diinginkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua dari wanita-wanita muslimah itu punya rasa malu yang tinggi, itulah keselamatan bangsa ini. Dan di saat wanita sudah tidak punya rasa malu, maka itulah kehancuran umat, kehancuran bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab.